udara manis, tunggu dulu, jangan buru-buru. Boleh dong abang numpang tanya, dari mana juga mau kemana? Aku melihatmu, senyumanmu sangatlah menggoda. Boleh dong kita berkenalan, sudilah kiranya ku jabatan tangan. Bibirmu yang merah getarkan hatiku, matamu yang bening membuatku rindu. Terpana asmara bikin aku jatuh cinta. Ayo dong yuk kita kenalan, hai gadis belai. Sini dong hai kita dekatan, bersama hai sebutkan nama agar aku tahu. Yuk ayo yuk gadis belai, bolehkah abang antarkan berdua yuk kita berjalan. Hati ini aduh-duh sudah tak sabar. Cara manis satu lagi abang mau tanya, sudahkah engkau ada yang punya? Barangkali ada lowongan untuk. Senyumanmu sangatlah menggoda. Boleh dong kita berkenalan, sudilah kiranya berjabatan tangan. Bibirmu yang merah getarkan hatiku, matamu yang bening membuatku rindu. Terpana asmara bikin aku jatuh cinta. Ayo dong yuk kita kenalan, hai gadis Melayu. Sini dong hai kita dekatlah, bersama hai sebutkan nama agar aku tahu. Yuk ayo yuk gadis Melayu, bolehkah abang antarkan berdua yuk kita berjalan. Hati ini aduh-duh sudah tak sabar. Darah manis satu lagi abang mau tanya, sudahkah engkau ada yang punya? Barangkali ada lowongan untuk. Yo, ayo dong kita kenalan, hai gadis Melayu. Sini dong hai kita dekatan, bersama hai sebutkan nama agar aku tahu. Yo, ayo gadis Melayu.